warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di pagi yang sangat indah dan penuh dengan kebahagiaan ini, kita masih bisa melakukan salah satu kewajiban kita kepadanya, yakni ibadah sholat subuh berjamaah. Harapan kita semoga segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dirahmati Allah, sebelum kita menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz dalam kajian nikmat ya sedekah ini, dan pagi ini tema kita yakni masih dalam menghafal surah Al-Mulk, insyaallah kita akan masuk dalam tahapan tafsir surah Al-Mulk. Tapi sebelum kita mulai itu, marilah sama-sama kita berdoa dan memohon kepada Allah, semoga Allah membuka hati kita, Allah membuka akal pikiran kita, Allah membuka pintu rezeki untuk kita, dan Allah membuka segala hajat kita dengan sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Pemirsa silakan di rumah juga sama-sama mengikuti membaca suratul Fatihah. Al-hadihinnya wa ala kulinatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'uli laylahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dirahmati Allah, nanti pemirsa juga bisa ikut bergabung dengan kami di line telepon 0218779000 atau di 0218779000. Silakan yang bapaknya, ibunya atau anaknya yang mungkin sudah bisa menghafal surah Al-Mulk nanti bisa di-store ke Ustaz insyaallah. Mudah-mudahan Ustaz masih menyediakan hadiah untuk kita semua. Ya, silakan Ustaz. Iya, hadiah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada kabar rada gembira nih. Ya, ada kabar rada gembira. Insyaallah 2010 saya sudah mulai terima jadwal tausiah lagi. Jadi buat pemirsa yang memang pengen nanti ada acara, insyaallah ya. Cuma ntar lagi diaturin, pengennya sih nanti yang ngatur PPPA ya. Jadi seluruh jadwal tuh gak ke saya larinya, tapi ke PPPA. Itu pun nanti juga kita aturin. Dalam sebulan berapa kali kita pergi ke luar kotanya, dalam sebulan berapa kali kita pergi ke luar negerinya, dalam sebulan berapa kali kita pergi ke tempat-tempat tausiahnya, ntar kita aturin. Supaya apa? Supaya saya tetap sempat belajar, tetap sempat ngaji sama ulama-ulama, tetap sempat jadi ayah untuk anak saya, tetap jadi suami bagi istri saya, tetap jadi anak buat orang tua saya, ya enggak? Tetap jadi tetangga buat tetangga saya, tetap jadi teman buat teman saya, tetap jadi saudara buat saudara saya. Insyaallah ya nanti pemberitahuan tentang jadwal silakan nanti pemirsa lihat-lihat di www.ppppa.or.id ya, www.ppppa.or.id ya. Pemirsa, saya baru saja kembali dari Taiwan ya. Subhanallah, di sana kita kemudian kampanye gerakan TKI menghafal. Weh, coba tuh, ada seorang nakerwan ya, yang kemudian dengan bangganya menemui saya, insyaallah, dia lalu mengatakan kepada saya, sejak dia tahu saya bakalan datang, dia lalu berusaha menghafal. Dia hafalin itu surah Ar-Rahman. Begitu mau setoran, dia ngelihat di internet bahwa yang pertama kali dihafal adalah Al-Mulk. Dia bilang, oh, Al-Mulk saya belum masuk nih, dia bilang, baru Ar-Rahman. saya mengatakan kepada seluruh pemirsa termasuk kawan-kawan TKI di sana yang ketemu dengan saya, sejatinya sih terserah ngapal mah yang mana aja. Kebetulan CD yang baru keluar nih bukan promosi nih ya, ini nyuruhin beli ya. CD yang baru keluar ini surah Al-Mulk. Insyaallah nanti ada surah Yasin, ada surah Al-Waqi'ah, ada apa lagi? Ar-Rahman. Ar-Rahman enak tuh. Subhanallah tuh, saya ngambilnya tuh 3 waktu. Kalau yang ini kan cuman Isya. Saya ngambilnya dari sholat Isya berjamaah. Yang Ar-Rahman itu, subhanallah, saya ngambilnya dari Ar-Rahman yang subuh. Jadi ada yang versi ngantuk-ngantuknya gitu. Nah, subuh kan belum pol tuh suaranya. Ada yang zuhur. Zuhur mah gak bersuara ya. Ada yang maghrib maksudnya. Kemudian ada yang Isya. Insyaallah lah. Pemirsa juga nanya, Ustadz ada DVD-nya enggak? Udah ada. Sabar aja dulu. Nikmatin aja dulu yang ini. Ini juga saya sambil membuka peluang kepada pemirsa di seluruh tanah air untuk sama-sama mensiarkan CD ini. Saya mengundang seluruh masjid di seluruh Indonesia untuk menjadi distributornya CD ini. Kalau orang lain yang dagang depan masjid kan bisa diomelin. Masjidnya aja yang dagang. Suruh merbotnya dagang selesai sholat Jumat di depan pintu. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mengumumkan ada hak distributor sebesar Rp3.000 dari satu CD-nya. Kemarin diralat. Kita ralat hak distributor itu cuma 10%. Supaya apa? Supaya bisa kembali sedekahnya untuk Indonesia Menghafal lebih banyak lagi. Jadi kalau kemarin ibu bapak beli 10.000, ada 3.000 yang balik ke distributor, kita kecilin yang ke distributor 1.000 aja. Dipaitin banget jangan, sebab kita kan beli lewat tangan dia tuh. Ya enggak? Dipaitin juga jangan. Nah, buat ibu-ibu bapak-bapak yang pada pengen punya penghasilan 10.000, 20.000 per hari, gampang. Ya dagang ginian aja, turun naik bus. Jarang-jarang kan dagang bus ya. Dagang ginian di bus jarang-jarang kan, coba aja jajal. Ya masjid-masjid, insyaallah sudah diawali oleh Istiqlal. Subhanallah nih, Istiqlal kan, waduh, masya Allah. Yusuf Mansur kan, aduh, kita orang kecil banget dah ya. Ya Istiqlal mau mensiarkan, ya saya menolak untuk menyebut didagangkan karena hasil dari CD ini ya insya Allah keuntungannya untuk Indonesia Menghafal. Jadi pemirsa bisa beli lewat Istiqlal, terus juga lewat Atin, Masjid Atin nih dekat Taman Mini, bisa lewat Al Azhar, udah ada di Al Azhar lewat lembaga amil zakat las Al Azharnya, atau lewat An-Nida. Ya pemirsa bisa ke An-Nida dari mulai Senin, ketemu merbotnya aja, ketemu merbot masjid An-Nida. Insya Allah di An-Nida harganya malah 15.000 ya, ya lebih mahal. Pemirsa, ya saya sekali lagi mengklarifikasi kalau ada yang mengatakan, Ustadz sekarang jual CD ya, jangan ragu-ragu, bilang iya, betul, Ustadz Yusuf Mansur jual CD. Tapi duitnya buat siapa? Ah, kasih tahu dia, duitnya buat gerakan Indonesia Menghafal. Pemirsa, habis ini kita akan mempelajari mulai masuk ke tafsirnya. Tafsir dari surah Al-Mulk. Satu surah yang Rasulullah tidak akan tidur sebelum beliau membaca surah ini. Ayo. Kalau ibu-ibu gimana? Belum tidur kalau belum pakai masker. Ya enggak? Maskernya masker bengkoang. Ya, masih bagus tuh. Kalau masker duren gimana? Ya. Ada bapak-bapak yang belum bisa tidur kalau belum baca majalah. Nah, Rasulullah la yanam hatta yaqra'a surat al-mulk. Sampai dia membaca, sampai Rasul membaca surah al-mulk. Yang kemana-mana pemirsa, insyaAllah kita akan sama-sama mempelajari surah yang subhanallah yang bisa menyelamatkan seseorang di alam kubur. Silahkan. Pemirsa di seluruh tanah air, siap-siap. Buka surah Al-Mulk ya. Kita akan coba membahas tafsir surah Al-Mulk sebisa saya, semampu saya. Nanti tolong para asatiz, para ustazah, para alim ulama yang melihat para mahasiswa-mahasiswa tafsir hadis, mohon saya ditambahi ilmunya, dikoreksi. Sebelumnya, mari kita sama-sama baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pemirsa sekalian belajar murattal ya. Sekalian belajar murattal. Nah, kenapa CD ini juga dikeluarin? Saya tadi diingatkan oleh kawan-kawan TPI, kasih tahu Ustaz, sisi dakwahnya. Kenapa sih harus ada CD murattal ini? Sebenarnya mah CD-CD kan juga sudah banyak. Sudah banyak, cuman buat kita jadi ngeresep belajarnya. Kan ada orang yang bacanya cepat, ada yang bagaimana. Nah, kita coba keluarin yang Indonesia dah, istilahnya yang memang cengkoknya cengkok kita orang. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ya. Rasulullah bilang, Rasulullah bersabda, khairukum, coba. Khairukum. Khairukum. Man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Sebaik-baiknya kalian, coba. Adalah orang yang belajar dan mempelajari orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Ya, jadi ingat di pondok begini. Di pondok begini pembelajarnya. Khairukum. Sebaik-baiknya kalian. Sebaik-baiknya kalian. Iya gitu. Ntar minggu depan ujian dah. Nah, khairukum ... Nah, nanti kita terusin tuh. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Nah, dengan wasilah CD ini kita jadi belajar dan mengajar. Kita belajar dan mengajar insyaallah mudah-mudahan. Yuk, kita belajar murattalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi. Tabarakalladzi. Tabarakalladzi. Coba, udah ada nadanya belum? Lagi, 1, 2, 3. Pemirsa, silakan nanti telepon ke Anida, tapi jangan bertanya. Silakan telepon ke Anida, please banget. Ya, tolong banget, jangan nanya. Dan jangan cerita. Sekedar begitu telepon, assalamualaikum, dengan Ustaz Yusuf Mansur. Iya, betul. Tabarokalladhi. Nah, gitu ya. Jadi pemirsa, belajar juga. Pengen tahu nih kalau lewat TV kira-kira ada nggak nih nadanya gitu ya. Sebab begini Pak, kalau belajar kalau baca Quran kita lempeng aja kayak kereta kagak ada beloknya, nggak ada apanya gitu ya, tapi lama-lama tidur gitu ya, bosan ya. Tapi kalau ada nadanya gitu dan membaguskan suara ya ketika membaca Al-Quran itu, malah judulnya sunnah yang dicintai sama Rasulullah. Ingat hadisnya, Rasulullah bilang, laisa minna malam yataghanna bil Quran. Bukan dari golongan kami yang tidak membaguskan bacaan Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Subhanallah. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Yang semangat atuh. Ya. Tabarakalladzi. Serem amat sih. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Lihat, ketukannya lihat. Tabarakalladzi. Perhatikan ya. Biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Itu dia. Benar. Mengajarkan orang itu insya Allah gampang. Dan belajar nagom juga insya Allah gampang. Insya Allah bahkan saya sudah menyiapkan atas izin dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan yang murotal nih ya. Ini kan yang murotal nih. Nanti akan keluar yang mujawad. Akan keluar yang mujawad. Dan keluarnya itu, yang mujawad itu ya. Insya Allah bapak dan ibu juga bakal bisa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Beda awal beda juga kan. Tabarakalladzi. Kalau mau jawab kayak gitu-gitu tadi ya. Tabarakalladzi. Coba. Itu udah saya bilang. Ya murid mah bagaimana yang ngajar. Ingat kemarin tulisannya sederhana. Tulisannya mama, saya sayang mama. Tapi yang ngajar orang Ambon. Bagaimana tuh ceritanya jadinya? Mama, saya sayang mama. Tulisannya mama sayang mama, tapi bunyinya jadi mama. Beta sayang mama, gitu. Tapi giliran yang ngajar orang Sunda gimana? Ma, gimana ya, ma? Ma, sayang mama. Jawa, suruh. Jawa, kalau Jawa gimana? Ma, sayang mama. Dipaksain. Ya. Jadi, saudara-saudara yang dirahmati Allah ya. Sebenarnya mah asal mau gitu, belajar murotal itu asal mau. Istri saya nih lagi ngelihat ya. Dulu, bacanya begitu, lempeng aja. Terus kita ajarin nih jadi laki. Ini jadi laki pak, mesti ngajarin bini tuh. Ya. Tapi ada yang ngacung. Ustaz, saya gak bisa ngajarin istri. Kenapa? Belum kawin. Oh iya, kawin. Kawin dong. Saya bilang sama dia. Coba, ma. Nun. Ayo. Belajarnya begitu aja tuh. Tiap hari. Akhirnya dia bisa. Kemudian menerapkan di ayat yang lain. Nun Hamim. Lain pak. Coba gede ya. Belajar Sidi Morotna. Atau kalau gak senang sama Yusuf Mansur. Belajar sudah sama siapa. Kedah. Pokoknya penting belajar. Targetnya apa? Supaya Ramadan besok. Ramadan besok nih ya. Kita yang ngaji gak mau di stop. Kita ngaji nih ya, kita sendiri gak mau nyetop kita. Nah itu bagus tuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kulli syai'in qadir. Pemirsa, abis ini kita iklan dulu. Abis iklan saya tungguin teleponnya pemirsa. Ingat, tidak ada pertanyaan. Tidak ada juga testimoni. Tidak ada cerita. Kecuali pemirsa kemudian begitu telepon. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang masuk teleponnya kita akan hadiahkan CD Morotel. Insya Allah, silakan yang mau lewat. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, sudah mulai ada yang telepon belum? Sudah ada? Sudah, belum? Pak. Ayo, 1, 2, 3. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wih, subhanallah. Sebelumnya bisa enggak? Belum. Belum. Sekarang udah? Alhamdulillah. Bisa. Itu karena apa tuh? Mendengar tadi. Karena mendengar, karena belajar. Baik, sudah ada penelpon. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari ibu siapa? Bu Eti. Ya, silakan. Tabarakalladzi. Ayo. Tabarakalladzi. Terus. Tabarakalladzi. Ya, terus. Biadihil mulku. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Benar. Alhamdulillah. Ibu tinggal di mana? Di Ciputat. Ciputat. Di Tolo Permai. Ya, coba ikutin sekali lagi ya. Yang di dalam jangan. Tolo Permai Ciputat. Baik. Ibu coba dengerin. Ikutin ya. Iya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya subhanallah. Iya dah. Nanti Ibu jangan tutup dulu teleponnya, ada hadiah dari TPI, dari kami semua, dari Allah Subhanahu wa taala di waktu ba'da subuh ini, CD Murotal dari kami ya. Baik, di belakangnya Ibu Eli ada? Halo. Belum, baik. Halo. Oh ada, halo, assalamualaikum. Halo. Iya, iya. Halo. Dari siapa nih Pak? Abdul Fakih. Abdul Fakih, silakan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayo. Kemana orangnya? Kulli syai'in qadir. Ih, subhanallah. Pak tinggal di mana, Pak? Pondok Cabe. Pondok Cabe. Ini kayak begini nih, kayak bulan suci Ramadan ya. Hawanya kayak belum puasa gitu ya. Subhanallah. Pak, sudah apa surah Al-Mulk? Insyaallah apa? Yang benar. Benar. Baik, kalau hafal saya tambahin dua. Ikutin, dengerin, apa, lanjutin ya. Insyaallah. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi. Ya terusin. Satu, dua, tiga. Innahu huwas sami'ul basir. Yo, kemana tuh? Wey, kemana? Innahu huwas sami'ul basir. Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Yang benar apa? Coba. Wa asirru qawlakum. Qawlakum awijharu bihi in. Bantu. Ayo, satu, dua, tiga, bantu. Wahuwa jundul lakum. Loh, kok jauh amat sih, Pak? kejauhan. Tapi gak apa-apa. Ini namanya gerogol, ya. Coba ulang lagi. Gerogol apa grogi? Grogi, ya. Wa asirru qawlakum awijharubi. Innahu alimum bidzatis sudur. Ya. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ya, terus. Kayaknya nyontek nih. Wallazi ja'ala lakumul arda dalulan fam. Ya sudah, alhamdulillah. Beliau dapat 2 CD ya. Ya udah. Udah alhamdulillah. Ya udah, Pak. Bapak dapat 1 CD Murotal atas nagomatnya tadi, yang satu atas usahanya. Ya, Rasulullah mengatakan kepada kita semua, siapa orang yang belajar lalu dia yatata'a. Dia kemudian terbata-bata seperti beliau tadi. Ya. Coba ikutin. Ya ta ta ta. Dia kemudian terbata-bata, maka dia dapat dua pahala, subhanallah. Hebat gitu. Lalu dia itu dapat banyak malah. Ya. susah gitu. Ya, makin susah kita belajar, Rasulullah bilang, makin banyak pahalanya. Subhanallah. Kalau gitu, kalau yang gampang belajar gimana? Pura-pura susah aja lah. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah. Ya udah, saya akan ceramah. Iya ya. Tapi emang enak jadi santri kan? Subhanallah loh, benar. Jangan megang Quran dari tangan kiri ya, tangan kanan pegangan. Nah, cakep gitu. Tabarakalladzi, maha suci Allah. Biyadihil mulku. Di tangan Allah segala kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini perlu nih buat kita, bukan cuman fadilahnya tapi pemahamannya. Anak pengen daftar jadi pegawai negeri. Al-mulkunya punya siapa? Kalau al-mulkunya punya bupati, sudah. Al-mulkunya punya sekda, payah. Al-mulkunya punya biong-biong, tahu biong-biong tuh? Ya. Janjiin doang, gol mah enggak. Ya. Maklar. Kacau. Enggak ketemu nih tabarakalladzi biyadihil mulku. Saya punya kawan di Departemen Agama. Subhanallah. Dia lewat sholat malam, dia lewat sholat duha, dia tembus sholat puasa. Teman-teman sekelas. Alhamdulillah Pak, begitu dia ikut tes di Departemen Agama, gagal. Tapi tidak pantang menyerah. Dia masuk lagi, setot. Alhamdulillah, gagal maning. Ikut lagi, alhamdulillah tembus Pak. Dan kecepatan dia berkarir jauh daripada kecepatan orang-orang yang pertama sama dia gabung dan langsung masuk. Sekarang dia, saya tidak bisa sebut namanya siapa, divisinya apa, pokoknya dia tuh bantuin madrasah gitu. Kerjaannya nyalur-nyalurin duit dari pemerintah, dari Timur Tengah sana untuk madrasah-madrasah. Lurus, lempeng orang. Ih, Allah Akbar, Pak. Kenapa? Dia bilang, biyadihil mulku. Semua kekuasaan milik Allah. Mau ada apa-apa, minta sama dia aja. Asik, Pak. Coba ya, mau apa-apa, coba, ayo. Minta sama Allah aja. Minta sama Allah aja. Tuh, lihat. Udah belum kita praktekin tuh ayat ini? Belum tentu loh. Belum tentu. Kemarin kami mengadakan pengajian khusus karyawan dan karyawati TPI. Hari apa itu? Mar. Kamis malam Jumat. Ya, saya belajar tuh termasuknya. Artinya meskipun kelihatannya saya yang mengajar ya, kayak sekarang nih, aslinya saya yang belajar. Saya perkenalkan kepada diri saya dan kepada semua sahabat-sahabat saya di TPI ini, rizki lu dari siapa? Kalau rizki lu semua dikatakan dari TPI, ya sudah, TPI-nya enggak ada, dia akan bersedih. Kalau bapak dan ibu semua mengatakan rizki itu dari Allah, maka suami kerja ke, enggak kerja ke, maka rizki itu akan tetap ada. Jabatan itu diambil orang ke, atau dibagi orang ke, dinaikkan ke, atau diturunkan ke, enggak ada urusan. Biyadil mulku, karena itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Susah Pak, ketika kemudian ditemplate di urusan yang real, urusan kehidupan masyarakat, belum tentu kita ini lolos dari ujian. Contoh. Pertama kali yang Bapak ingat ketika Bapak pengen butuh kendaraan. Siapa? Dele. Siapa lagi? Leasing. Siapa lagi? Tetangga. Pinjem. Coba kita Allah. Lalu kemudian kita praktek. Iya, saya mau mobil kok minta sama yang lain. Ini sama Allah aja udah. Gelar sejadah. Soli sunnatat duha lil mobil. Saya sholat duha nih Allah. Kalau pakai bahasa Arab jadi kelihatannya salah. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, lihat nih kalimatnya. Siapa yang berani nyalain, telepon sini. Saya sombong amat. Iya, maaf ya. Ini begini. Ya Allah, saya pengen sholat duha. Ya Allah, saya butuh banget kendaraan. Masa iya sih, ibu saya udah tua nih. Ah, dari lebaran ke lebaran. Masih pakai bus aja. Saya pengen banget ya Allah. Bawa dia pulang kampung pakai kendaraan. Coba jajal kita. Sholat duha tuh begitu bunyinya. Sholat malam begitu bunyinya. Ya Allah, saya butuh nih kendaraan buat nganter-nganterin teman-teman ngaji. Ya Allah, saya butuh nih kendaraan kalau ada acara yang saya tuh pengen. Ya Allah, tadi tuh ada pertanyaan, siapa di antara jemaah yang bisa menjemput kiai? Lalu saya gak bisa ngacung, habis gak punya mobil. Saya pengen ya Allah punya kendaraan supaya hakadha, wahakadha, hakadha, wahakadha. Subhanallah. Insya Allah ya, habis ini saya mau cerita tentang saudara saya. Saudara pribadi ini yang kemudian mempraktekkan ini. Yang mempraktekkan ini dan kemudian hasil. Tidak pakai duit sama sekali. Pakai kudrahnya Allah Azza wa Jalla. Dan pemirsa harus mengenal cara yang satu ini. Kalau tidak, maka kita akan merugi. Tabarakalladzi biyadihil mulku. وهو على كل شيء قدير. Silakan. Ya Allah, pengetahuan yang sedikit ini telah membantu saya, istri saya dan keluarga besar kami melewati hidup ini dengan nyaman, tenang, mudah gitu. Kenapa? Enggak rungsing. Ya, sini ada Haji Nuh. Coba, izin. Haji Nuh profesinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wira swasta pedagang mobil, Ustaz. Pedagang mobil. Apa yang Haji Nuh lakukan ketika Haji Nuh pengen mobilnya kejual? Subhanallah. Kalau dulu kita bagusin mobil-mobilnya, Ustaz. Tapi sekarang niatnya sama Allah, Ustaz. Apa lagi? Dan sekarang alhamdulillah dekat dengan anak yatim, Ustaz. Itu doa dari mereka juga. Makanya sekarang ngajak anak, Ustaz. Anak yang kedua. Biar nyontoin, Ustaz. Insyaallah pengin hafiz Quran. Amin. Langsung aja dites. Oh, gimana? Ganteng ini aja. Dulu Haji Nuh ini kawan. Semua bapak-bapak ini sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya. Saya kasih tahu, Ji, kalau ente mau dagang mobil, daganglah dengan penjualnya adalah malaikatnya Allah. Loh, bagaimana caranya, Ustaz? Ya minta sama Allah. Pak, ya, pelang segede alaihim deh ya. Tahu segede alaihim tuh. Udah saking gedenya tuh. Kalau Allah bilang jangan dilihat, nggak kelihatan tuh, ya? Iklan ini segede alaihim. Allah bikin tuh nggak kelihatan tuh iklan. Ya Allah, ada pelang kecil. Tapi Allah izinkan itu pelang kelihatan, kelihatan. Saya dulu punya guru matanya buta. Pelang ya, papan nama pesantren roboh ditiup angin. Kemudian kami nanya nih murid-muridnya, mau didirin lagi nggak? Nggak usah dah, kita jajal dulu nggak pakai pelang. Tapi ntar orang-orang kalau kemari susah. Kemari yang nunjukin Allah, kemari nyasar juga nyasarin Allah. Belum tentu ada pelangnya orang gak nyasar. Belum tentu juga gak ada pelangnya orang gak nyasar. Tentu saja ikhtiar harus dimaksimalkan, jelas. Tapi kalau nomor satu yang saudara cari adalah orang lain, Allah dilangkahin, maka tabarakallazi biyadihil mulku, enggak akan kelihatan. Pak, maaf ya Pak. Kalau saudara masang iklan, lalu ada yang telepon, dan kemudian mobil laku. Istimewanya apa? Nggak paham kan? Orang maya kalau lagi ngaji, perhatian ke guru. Liatin guru. Jangan ngeliatin yang lain. Walaupun konsentrasinya baca yang lain. Jadi perhatiin gitu. Ampura nih maya. Tapi ini sekalian menjadi pelajaran buat Indonesia. Ya, karena kan kita asik guru lagi ngomong. Kita malah baca sesuatu. Termasuk nih, saya ingetin nih. Termasuk saya ingetin. Kalau lagi ada alim ulama nih ngomong nih di masjid. Ya, jangan jikiran. Apalagi SMS-an. Kan suka ada begini ya. Nih, kita ceramah nih. Di depan kita semuanya jikir. Itu saya mah berhenti tuh ceramah. Saya bilang, ini saya ngomong sama siapa nih? Ente pada jikiran begini. Megang tasbih, dengerin dong, bentar. Itu penting nih saya kasih tahu. Kenapa menghormati guru, mendengarkan guru, afdal, insya Allah. Baik, ada yang nelfon? Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Dari mana? Dari Syekh Subhi. Syekh Subhi. Iya. Subhanallah. Silakan, Pak. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Masya Allah, cengkoknya bener banget ya. Coba diulang Pak, diulang. تبارك الذي. Terus? بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah. Maaf tinggalnya di mana Pak? Pak Haji? Tinggal di Kampung Bandan, Kelurahan Ancol. Kampung Bandan, Kelurahan Ancol, Masya Allah. Ada pengalaman belajar atau mengajarkan Al-Quran? Pernah menjadi guru TPQ. Ih, subhanallah. Saya paling senang tuh sama guru ngaji alif-alifan, benar. Ya, paling doyan. Kalau Bapak punya rezeki ya, pemirsa, punya rezeki. Udah kelar ngeberangkatin umroh keluarga, berangkatin guru-guru ngaji ya, yang ngajarin alif-alifan. Insya Allah barokahnya Masya Allah. Pak Subki, terima kasih. Pak Subki mendapatkan CD Murotal 1 ya. Insya Allah. Terima kasih. Nanti jangan ditutup. Ya silakan di belakangnya Pak Haji Subki. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Iya, yeah, waalaikumsalam. Masuk. Pak, ya, Pak Ustaz Mansur. Iya, yeah, siapa nih? Ibu Safrida. Ibu Safrida, di mana? Ibu Safrida di Bekasi. Bekasi, silakan. Di Bekasi. Iya, yeah, silakan, silakan. Tabarakallazi. Tabarakallazi. Biyadihil mulku. Biyadihil mulku. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya udah mangap-mangap. Iya, Masya Allah Ibu. Aduh, subhanallah. Ibu nanti ajarin lagi ke anak-anak ya. Iya, Pak Ustaz. Iya, terima kasih. Jangan tutup dulu teleponnya. Ada hadiah CD dari saya dan TPI ya. Dari Allah. Iya, saya tuh suka begini ya. Kadang-kadang main spontan aja. Padahal yang saya tegur adalah orang tua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sebagai rasa maaf saya hadiahin CD ya. Nih CD-nya. Alhamdulillah. Iya. Redo gak dimarahin tadi? Itu. Ih, saya suka gak enak. Habis saya suka plong gitu langsung. Iya. Hah? Oh gitu ya? pengen ditegur. Iya, Ustaz. Biar dapat ya. Ya, saya ngerasa soalnya, saya ngerasa. Jadi, ya, alhamdulillahnya beliau membaca Quran. Mungkin saking hebatnya Al-Quran, lalu saya menjadi nothing. Dan gak apa-apa kalau begitu mah judulnya. Karena itulah saya meminta maaf. Barangkali saya salah. Kedudukan Yusuf Mansur apalah dibandingkan Al-Quran yang sedang dibaca oleh beliau. Jadi marahnya saya tadi bukan pada tempatnya. Saya meminta maaf. Alhamdulillah. Saya tenang nih. Dari tadi ngomel tuh. Jadi aduh. Kalau agak mudaan dikit pak, saya lebih dari ngomel pak. Tak sentil. Bener nih, saya kalau ngajar pak, boh, lo ngajar di pesantren nih, boh, coba-coba dah ada yang tidur, bener, saya kepret. Bener pak, saya beda, saya tuh termasuk yang masih ngajar pakai bambu, saya termasuk yang masih ngajar pakai sorban, saya termasuk yang masih ngajar itu pakai apa namanya tuh, kalau rotan, nggak peduli saya mah sama HAM. Ya kan sekarang kan guru-guru dibikin mati rasa tuh. Anak gak boleh bandel, gak boleh dipukul. Kalau dipukul laporin ke polisi, laporin ke Komnas HAM. Guru tuh punya privilege pak. Kalau emang mau nabok, tabok aja. Tapi kan gak mungkin dong kita tabok kalau tuh anak gak bandelnya gak ketulungan mah. Begitu kan. Kenapa mati-mati tuh anak? Akhirnya apa sekarang? Lu, lihat tuh. Perguruan tinggi agama Islam negeri aja tuh. Di mana tuh? Makassar tuh. Coba kayak gitu malu-maluin aja. 6 orang yang begitu membuat malu KOPS 14 IAIN. Saya alumni IAIN nih. Jangan malu-maluin begitu dong. Malu-maluin aja. Yuk keluarin marah-marah. Tauan lu mabok. Ya kita kan ngelihatnya jadi malu ya gak? Akhirnya teman-teman yang pada bener jadi gak bawa-bawa. Akhirnya istri saya aja ngomong. Kok YN begitu? Mak jangan lihat dia, lihat papa aja. Oh, subhanallah ya. Gara-gara ulah segelintir mahasiswa, kok mahasiswa jadi jelek? Padahal pak, semua mahasiswa tuh yang rusak mah 1-2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya punya saudara nih salat. Dia yakin, dia percaya sama Allah, kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan menghadirkan mobil buat dia di hari raya. Sederhana sababianya. Kira-kira ya kalau bahasa kami keluarga nih, di telepon ngomong, kita kan adeknya nih, man, kalau ada mobil mah boleh lah. Kalimat ini kalimat ikhtiar bukan? Ikhtiar, tapi jadi salah kalau tidak sholat duha dulu. Jadi salah kalau tidak berdoa dulu. Jadi salah kalau tidak sholat malam dulu. Masa mau ngomong sama adek aja mesti sholat duha dulu? Ya iya, emang yang punya kuping dia siapa? Tuh. Ibu, kalau main jeblak aja sama suami, bisa rantem tuh judulnya. Tapi kalau sholat dulu, baru abisan itu ngomong. Insya Allah jadi adem. Kita balikin. Kita balikin bahasa kita dan ya. Yang punya mobil siapa? Ya, Yusuf lah yang punya mobil. Bukan, yang punya mobil Allah. Pinjem aja sama Allah. Gimana caranya minjem sama Allah? Dia bilang, ya caranya begini, ambil wudhu, sholat. Tabarakalladzi biyadihil mulku, Allah punya kuasa menjamin mobil. Benar pak, bu, dia sholat, bu, dia doa. Masya Allah, ada tetangga mau pulang kampung. Datang ke dia. Tolong jagain rumah saya, ini kuncinya. Sekalian juga jagain mobil saya pakai pesawat pergi pulang kampungnya. Kalau situ mau pakai, pakai aja. Ini duit buat beli bensinnya. Subhanallah. Pas hari raya cerita. Bener. Terus saya tanya sama dia. Ini mobil nih, kalau minta lagi sama Allah, supaya jangan diambil lagi bisa. Bagaimana caranya? Sholat lagi. Tapi jangan doain jelek. Ya Allah, kalau bisa jangan balik lagi nih orang. Jangan. Ya, doanya yang bagus, yang cakep insya Allah. Ya. Bapak Ibu Nermati Allah, besok Rebo kita mulai masuk ke ayat yang kedua. Kita baru masuk ke ayat yang pertama. Ayat yang pertama aja kayaknya saya belum pol nih ngejelasin nih. Belum pol. Kalau besok nanti Allah redo, kita sambung ayat yang kedua. Kalau emang kita rasa masih perlu kita perdalam ayat yang pertama nih, kita dalemin ayat yang pertama. Pemirsa yang dirahmati Allah, silakan bergabung dengan Masjid An-Nida TPI. Besok Rebo, ya kita ngajinya bareng-bareng di sini. Yang pada pengen CD Morotal, tadi saya bilang ada di Istiqlal, ada di Atin, ada di An-Nida TPI, ada di Al-Azhar. Ya, insya Allah saya mengundang DKM-DKM Masjid, kirimin deh orangnya besok Rebo. Ya, supaya pulang bawa CD. Nanti jadi distributor tuh semua masjid-masjid, nanti ngambilnya ke situ. Insya Allah Bapak Ibu yang sudah ada di sini nih, ya jangan cuman beli atu, ya jangan cuman beli satu, beli langsung 1000. Nah, iya bagi-bagiin aja sama orang lain buat hadiah sunatan. Nih pada mau pulang haji kan? Yang pulang haji daripada cuman beli korma doangan, nah beli nih hadiah apa Morotal. Ustaz jualan banget, iya kapan lagi jualan ya? Alhamdulillah. Ustaz Albar yang dirahmati Allah, silakan Ustaz tutup sambil baca doa, doain. Mudah-mudahan teman-teman pemirsa bisa ikutan menghafal Al-Quran. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya, khususon buat teman-teman perguruan tinggi Islam Negeri Makassar, ya Makassar apa siapa sih tuh? Iya takut saya salah ngomong ya. Pokoknya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya doain. Mudah-mudahan kalian semua menjadi mahasiswa-mahasiswa yang sukses lahir batinnya, dan mudah-mudahan rektoratnya, dosen-dosennya semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah sekilas kita mengkaji tentang salah satu ayat dalam surah Al-Mulk. Sudah menimbulkan sebuah perasaan haru dan takjub kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini juga kita percaya bahwa Allah yang menakdirkan kita untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Satu harapan kita kepada Allah, semoga Indonesia dan juga bumi ini seluruhnya menghafal Al-Qur'an, dan insyaallah akan turun keberkahan dari Allah, keluar keberkahan itu dari buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang pasti, bahwa dalam Al-Quran ini juga Allah mengajarkan kepada kita, wal'afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin, saling memaafkan kepada sesama manusia, salah satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa dirahmati Allah, mari kita angkat kedua tangan kita sebagai bekti pengharapan kita kepada Allah. Segala hajat kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para penghafal Al-Quran yang sedang dalam proses menghafal ini, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, Allah murahkan rezeki para dermawan sehingga bisa menyumbangkan hartanya untuk kepentingan agama dan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menambah keberkahan untuk semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf lahir dan batin. Setelah ini pemirsa bisa menyaksikan Lintas Pagi di layar kaca Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.